Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Yaakob alaihissalam adalah anak kepada Nabi Ishak alaihissalam. Ahli sejarah menyatakan bahawa Nabi Yaakob alaihissalam juga digelar Israel. Israq membawa erti hamba, manakala El bermaksud Allah. Jadi, Israel bermakna hamba Allah. Bani Israel adalah dari keturunan baginda. Menurut riwayat, Nabi Yaakob alaihissalam dilahirkan di Kanaan yang sekarang dikenali sebagai Palestin. Kami sampaikan berita gembira tentang kelahiran Ishak dan sesudahnya lahir pula Yaakob. Surah Hud ayat 71. Ini bermakna semasa Nabi Yaakob alaihissalam dilahirkan, datuknya iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam masih lagi hidup. Kawan-kawan sekalian, menurut riwayat, ketika Nabi Ishak alaihissalam mencapai usia yang lanjut, penglihatannya menjadi semakin berkurangan. Pada kebiasaannya, Nabi Ishak alaihissalam lebih senang meminta kepada Al-Ish untuk menghidangkan makanan kepadanya dan mendoakan kesejahteraan Al-Ish serta keturunannya. Pada suatu hari, seperti biasa, Nabi Ishak alaihissalam meminta Al-Ish pergi berburu. Hasil buruannya itu hendaklah dimasak dengan maksud supaya membawa berkat kepada Al-Ish. Al-Ish dengan senang hati melaksanakan arahan ayahnya dan pergi berburu. Oleh kerana pada ketika itu, penglihatan Nabi Ishak alaihissalam berkurangan, maka baginda tidak menyedari bahawa yang memberi makanan itu adalah Nabi Yaakob alaihissalam dan bukannya Al-Ish. Setelah Nabi Ishak alaihissalam menikmati hidangan itu, baginda mendoakan kesejahteraan anak dan keturunannya seperti yang sering Nabi Ishak alaihissalam lakukan terhadap Al-Ish. Setelah Nabi Yaakob alaihissalam keluar dari bilik ayahnya, datanglah Al-Ish membawa pesanan hidangan yang diminta oleh ayahnya tadi. Betapa terkejut dan kecewanya Al-Ish setelah mengetahui adiknya Nabi Yaakob alaihissalam telah mendahuluinya. Dia sangat marah dengan tindakan adiknya itu. Ish! Kenapa engkau yang mendahului aku, wahai aku? Kawan-kawan sekalian, walaupun Nabi Ishak alaihissalam telah mendoakan kesejahteraan Al-Ish serta keturunannya, dia masih lagi tidak puas hati dengan adiknya Nabi Yaakob alaihissalam. Menyedari ancaman yang diberikan oleh Al-Ish terhadap Nabi Yaakob alaihissalam, ibunya telah meminta Nabi Yaakob alaihissalam pergi ke rumah bapa saudaranya, Laban, di wilayah Hiron. Ibunya meminta baginda berbuat demikian supaya tidak berlaku pergaduhan yang lebih besar di antara baginda dengan abangnya Al-Ish. Hei Yaakob, keluar kau dari situ. Sungguh berani kau mendahului aku, ya Yaakob. Pemergian Nabi Yaakob alaihissalam telah mendapat izin daripada ayahnya terlebih dahulu. Ayahnya juga memerintahkan baginda berkahwin dengan anak kepada bapa saudaranya itu. Walau bagaimanapun, adat di tempat bapa saudaranya itu tidak menjadi kebiasaan menikahkan anak yang bungsu terlebih dahulu daripada anak yang sulung. Maka, oleh sebab itu, Nabi Yaakob alaihissalam telah menikahi Laya terlebih dahulu. Tidak lama selepas itu, baginda menikahi Rahel pula. Pada ketika itu, dibolehkan dua orang perempuan sekandung berkahwin dengan seorang lelaki. Allah Maha Adil, kawan-kawan. Walaupun Laya tidak secantik adiknya Rahel, Allah telah menggantikan kelemahannya itu dengan membolehkan Laya melahirkan anak yang ramai. Kelahiran anak-anak itu menyebabkan adiknya Rahel cemburu. Disebabkan cemburu terhadap kakaknya, Rahel telah memberikan hambanya, Balha, untuk dinikahi oleh Nabi Yaakob alaihissalam sebagai isteri ketiga. Melihat keadaan itu, Laya juga menghadiahkan hambanya iaitu Zulfa kepada Nabi Yaakob alaihissalam sebagai isteri keempat. daripada hasil perkahwinan Nabi Yaakob alaihissalam dengan keempat-empat isterinya, baginda telah memperolehi 12 orang cahaya mata. Di antara anak-anaknya, baginda lebih memberi perhatian dan kasih sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin, iaitu anak kepada Rahel. Ini kerana Nabi Yaakob alaihissalam merasa amat kasihan kepada anak-anak itu yang telah kehilangan kasih sayang seorang ibu setelah Rahel kembali ke rahmatullah selepas melahirkan Bunyamin. Kawan-kawan sekalian, sebelum Nabi Yaakob alaihissalam wafat, baginda telah menghadapi suatu peristiwa yang berat berkaitan dengan anaknya, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam yang diutuskan kepada penduduk Mesir. Di saat menghadapi kematiannya, Nabi Yaakob alaihissalam sempat memberi wasiat kepada anak-anaknya. Di dalam Al-Quran, ada menerangkan tentang wasiat baginda, iaitu yang bermaksud, apakah kamu akan turut hadir pada ketika Yaakob didatangi maut? Ketika itu, dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang akan kamu sembah setelah kematianku? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kami, Ibrahim, Ismail dan Ishak, iaitu Tuhan yang satu dan hanya kepadanya sahaja kami berserah diri. Ayat 133. Daripada wasiat tersebut jelas menunjukkan bahawa Nabi Yaakob alaihissalam adalah seorang yang kuat pegangan agamanya dan baginda bimbang akan pegangan anak-anaknya. Oleh sebab itulah baginda mewasiatkan anak-anaknya agar beriman hanya pada satu-satunya Tuhan, iaitu Allah, dan tidak pada yang lain. Menurut riwayat, Nabi Yaakob alaihissalam telah wafat di Mesir pada usia 147 tahun. Walaupun baginda wafat di Mesir, tetapi baginda disemadikan di negeri Syam, iaitu di samping dengan makam ayahnya Nabi Ishak alaihissalam dan datuknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk pengetahuan kawan-kawan, setiap putera Nabi Yaakob alaihissalam telah menjadi ketua suku dari suku-suku bangsa Israel.